Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mana hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, untuk mengajar dan sebagainya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ini. Dan semoga dengan kesyukuran kita, kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang sungguh jumlahnya itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan amat sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah SAW, juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan untuk mengisi waktu, maka kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim, kita mengetahui bahwa di dalam Islam itu diajarkan, dididik kaum muslimin untuk berlaku bersih. Karena itu hendaknya kita apa, menjaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan badan, atau kebersihan badan, kebersihan tempat ataupun pakaian. Ini tempat-tempat yang kotor dibersihkan, jangan sampai menjadi sarang nyamuk atau menyebabkan datangnya penyakit. Pakaian yang kotor dibersihkan, badan yang kotor apalagi terkena najis dibersihkan. Terlebih lagi ketika kita sholat, maka harus bersih. Bersih badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya. Dan jika satu penyakit itu datang, bisa jadi itu adalah karena perbuatan kita yang tidak menjaga kebersihan. Pemasa bahkan mesti batin ilam bima kasabat aidikum. Dan ini tidak menimpa suatu musibah pun kecuali apa? Karena ulah tanganmu sendiri. Kamu sendiri yang tidak menjaga kebersihan ketika terjadi, sehingga terjadi berbagai wabah penyakit. Kamu sendiri yang tidak menjaga kebersihan makanan, minuman. Tidak makan dan minum yang baik, yang halal. Itu hadirin rahimakumullah. Mari kita jaga diri kita, bagian juga lingkungan kita dari kotoran-kotoran. Dijaga, dibersihkan dari segala kotoran, termasuk masjid. Tempat ibadah dijaga, dijaga kebersihannya. Dan sungguh siapa yang menjaga masjid, memelihara masjid, baik itu dengan membersihkannya maupun dengan menjaganya dengan ibadah-ibadah, maka sungguh dia telah mendapatkan keutamaan yang besar. Termasuk kita belajar di sini adalah dalam rangka memakmurkan masjid, menjaga masjid. Ya, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh, dan Allah membalas kebaikan kita, perbuatan kita dengan yang lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, di siang hari ini sedikit kita akan menyampaikan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Satu hadis di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamala al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Kalimat tidak akan masuk surga bisa jadi maknanya adalah tidak segera masuk surga tapi akhirnya masuk surga, atau mungkin sama sekali tidak akan masuk surga. Jadi tidak masuk surga untuk selama-lamanya, atau tidak masuk surga pertama kali atau dengan segera. Ya. Siapa? Man kana fi qalbihi, barang orang-orang yang ada di dalam hatinya misqalu dzarratin, ada seberat biji dzarrah, satu yang kecil sekali, min kibrin, dari sifat sombong, dari sifat sombong. Jadi kalimat Rasulullah, sabda Rasulullah SAW ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak menjadi orang yang sombong, agar membersihkan hati dari sifat sombong, sebab adanya sifat sombong di dalam hati itu akan menyebabkan seorang akan tidak masuk surga, atau mungkin tidak segera masuk surga kalau dia memang penghuni surga. Ya. Sifat sombong adalah sifat yang sangat berbahaya, yang harus segera dibersihkan. Betapa banyak karena orang yang berbuat sombong, karena kesombongannya kemudian apa? Dia menolak kebenaran, dia meremehkan orang lain, dia anggap orang lain itu lebih rendah darinya, lebih jelek darinya, anggap orang lain tidak berarti. Ini orang-orang yang punya sifat sombong, orang yang punya sifat sombong, sebagaimana iblis la'natullah, karena kesombongannya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, ada seorang lelaki yang berkata, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang suka mencintai pakaian yang indah, sandal yang indah, yang bagus. Jadi apa? Mungkin anggapan orang ini memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, mungkin tas yang bagus dan semisalnya, itu dianggap sebagai sifat sombong. Iya. Padahal bukan seperti itu sifat sombong yang sebenarnya. Hanya saja apa? Bisa, hanya saja hal-hal itu bisa mengantarkan orang untuk berbuat sombong karena dia kaya, kemudian abang memakai pakaian yang bagus, ya, dan dia berlaku sombong dengan pakaiannya. Kadang bisa, tapi bukan itu inti dari kesombongan. Qala Rasulullah berkata, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah. Yuhibbul jamala, Allah mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya. Nah, itu sebagian ulama berpendapat bahwa al-jamil itu termasuk nama Allah berdasarkan hadis ini. Ya. Sebenarnya Allah itu jamil, indah, maha indah, mencintai keindahan. Ya. Dan keindahan Allah, jadi keindahan itu bisa jaba, bisa jadi indah bentuk atau rupanya, indah perbuatannya, indah namanya, indah sifat-sifatnya. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa jamaluhu subhanahu, keindahan Allah subhanahu ana arba'ati maratib, di atas empat tingkatan martabat. Pertama apa? Jamalul zat, indah zatnya. Wa jamalus sifat, indah sifat-sifatnya. Wa jamalul af'al, indah perbuatan-perbuatannya. Wa jamalul asma, dan juga indah nama-namanya. Lalu beliau menjelaskan, fa asmahu kulluha husna. Maka nama-nama Allah seluruhnya itu husna. Husna adalah balighatun fil husni ghayatahu. Berada di atas puncak keindahan. Nama Allah itu berada di atas puncak keindahan. Sudah yang paling indah. Nama Allah. Tidak ada nama-nama yang lain yang indah di atasnya. Ya. Apa di antara nama Allah? Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Jabbar, dan lain sebagainya. Jadi nama-nama yang Allah peruntukkan ujrinya atau yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nama Allah itu mengandung sifat. Mengandung sifat. Sifat kesempurnaan. Bukan sifat kekurangan. Ya. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamal. Sifat-sifat Allah itu seluruhnya adalah sifat kesempurnaan. Seluruh sifat Allah itu sempurna. Tidak ada satupun sifat Allah yang ada kekurangannya. Sempurna dari segala sisi. Tidak ada kekurangan dari segala sisi. Itu sifat-sifat Allah. Itu sifat-sifat Allah. Wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmah. Nama-nama Allah itu seluruhnya, atau sifat perbuatan-perbuatan Allah itu seluruhnya hikmah. Sudah pada tempatnya. Wa maslahah, mengandung kebaikan. Wa adlun, penuh dengan keadilan. Wa rahmah, penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau kita memperhatikan perbuatan-perbuatan Allah, pasti terkandung padanya apa? Empat perkara ini. Mengandung hikmah, mengandung kebaikan, mengandung keadilan, penuh dengan keadilan, dan juga kasih sayang, rahmat. Iya. Walaupun suatu yang Allah datangkan timpakan itu adalah suatu hal yang tidak baik bagi manusia, tapi pada dasarnya seluruh perbuatan Allah itu baik, indah. Nah, itu di dalam hadis disebut dengan apa? Basyarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepadamu. Ya Allah. Ya. Kenapa? Karena seluruh perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ketika seorang itu ditimpa sakit, ternyata banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa? Karena ada orang yang sakit, apa? Kemudian ada orang yang menjenguk. Dan menjenguk orang yang sakit itu adalah ibadah. mendapat pahala, berpahala. Dengan adanya sakit apa? Orang kemudian sadar, mengingat akan nikmat sehat, baru ingat tentang pentingnya kesehatan. Jadi dia kemudian mau bersyukur. Iya. Dengan adanya sakit apa? Hikmah yang lain. Seorang kemudian mau berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa adalah ibadah. Selain senjata bagi orang-orang yang beriman. Apalagi karena ada orang yang sakit kemudian apa? Ada orang yang bersedekah. Memberikan bantuan berupa uang maupun makanan dan sebagainya. Iya. Jadi dengan adanya orang sakit, orang mau beribadah, beramal soleh. Dalam bentuk apa? Dia bersedekah, memberikan uang dan semisalnya untuk membantu meringankan beban dari orang yang sakit tersebut. Atau mungkin memberikan obat yang bisa membantu untuk kesembuhannya. Jadi ternyata dari satu penyakit, satunya yang jelek, yang Allah timbangkan mengandung hikmah, sehingga dikatakan apa? Dikatakan bahwa perbuatan Allah itu baik, indah, mengandung kebaikan, mengandung keadilan. Allah sudah adil. Ya karena kamu apa? Bekerja terus, badanmu semakin rapuh, maka apa? Ini saya timbangkan penyakit, sakit, supaya kamu istirahat. Ini menunjukkan Allah adil, supaya orang apa? Badan serang itu bisa istirahat kalau dia sakit, kan gitu. Ini. Kalau dia tidak sakit-sakit apa? Ya badannya sampai meremuk di gundangan terus untuk bekerja, kan ini. Enggak ada istirahatnya. Iya. Juga apa perbuatan Allah itu mengandung kasih sayang. Karena kasih sayangnya Allah kepada hamba, kemudian Allah timpakan sakit. Karena dengan sakit dia kemudian sadar, yang tadinya kufur jadi beriman, yang dulunya tidak bersyukur jadi bersyukur, yang dulunya tidak mau bertobat sekarang mau bertobat ketika dia sakit. Karena waktu-waktu sakit itu adalah waktu yang bisa jadi itu adalah waktu terakhir dia hidup. Karena dikatakan apa? Bahwa sakit itu adalah nadirul maut. Sakit itu adalah nadirul maut, peringatan akan kematian. Jadi di antara penyebab terbesar orang itu mati apa? Lantaran dia sakit terlebih dahulu. Ya, itu seorang apa? Dianjurkan untuk bertobat ketika dia sakit. Dan hanya apa? Ketika seorang itu menjenguk orang yang sakit, itu dinasihatkan untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian wa amma jamalul zat, adapun keindahan zat Allah, wa ma huwa alaihi, dan apa-apa yang di atasnya, fa amrun, maka itu adalah satu perkara, la yudrikuhu siwahu, tidak ada yang bisa mencapainya kecuali Allah sendiri. Wala ya'lamuhu ghairuhu, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Tentang zat Allah, Allah sendiri yang tahu, yang lebih tahu. Manusia tidak tahu. Ya. Karena manusia tidak bisa melihat Allah di dunia secara langsung dengan mata. La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Pandangan-pandangan itu tidak bisa mencapai Allah. Tapi Allah bisa mencapai pandangan-pandangan manusia. Bisa melihat kondisi manusia. Iya. Jadi Allah sendiri yang mengetahui dirinya. Itu ada yang mengingatkan apa? Jangan terlalu dalam memikirkan tentang zat Allah. Tapi pikirkan, perhatikan perbuatan-perbuatan Allah. Iya. Sifat-sifat Allah. Itu yang diperhatikan supaya timbul keimanan, tumbuh keimanan di dalam hati. Jangan mikirkan tentang zat Allah. Kita tidak akan bisa mencapainya, sebab itu adalah perkara yang gaib, yang tidak pernah dikabarkan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Walaysa 'indal makhluqin minhu illa ta'rifat ta'arrafa biha ila man akramahu min ibadihi. Tidak ada pada makhluk tentang Allah kecuali apa? Hanya ta'rifat, definisi-definisi, pengertian-pengertian. Allah itu bukan punya tangan, punya kaki, punya wajah, tapi tentang hakikatnya ya, tidak ada yang tahu. Tentang bagaimana, tidak ada yang tahu ya. Dan pengertian-pengertian tentang Allah itu Allah sampaikan kepada siapa? Man akramahu min ibadihi, kepada hamba, kepada orang-orang yang Allah muliakan dari hamba-hambanya. Iya. Ini. Itu tidak ada yang bisa mengetahui tentang keindahan Allah. Yang jelas Allah itu maha indah, di atas puncak keindahan. Ini. Terus bagaimana seorang itu bisa memahami betul tentang keindahan zat Allah? Dengan apa? Dengan mengetahui sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah. Ketika seorang itu mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, maka dia akan tahu sifat-sifat Allah. Setelah dia tahu sifat-sifat Allah, dia akan tahu zat Allah, keindahan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan paham bahwa Allah di atas puncak keindahan, walaupun dia belum tidak mengetahui secara betul bagaimana keindahannya, tapi dia sudah yakin. Adapun nanti untuk bisa mengetahui secara benar betul-betul nanti di surga, yaitu orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi karena Allah itu mencintai keindahan, maka kita apa? Berusaha untuk mencari berbuat yang indah, berbicara yang indah, dan juga apa? Menjaga keindahan, kerapian pada diri kita dan juga pada lingkungan kita. Dibikin bersih, dibikin indah. Iya, jangan dibiarkan kotor, dibiarkan tidak karuhan, tidak tertata rapi. Iya. Kemudian juga apa? Hendaknya kita mempunyai sifat-sifat yang indah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Iya, sebagai asar pengaruh dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Kibir itu, sifat sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Jadi di sini Rasulullah menerangkan tentang makna al-kibr. Apa sifat sombong itu? Sifat sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Jadi kalau ada di dalam hati kita sifat ini, dinasihati kok tidak mau, menolak mentah-mentah. Ya. Tidak mau mendengarkan, atau apa? Menganggap rendah orang lain, meremehkan orang lain, maka berarti ada di dalam hati kita sifat sombong. Maka segera dibersihkan. Nih, kalau tidak dibersihkan, maka khawatir kita apa? Tidak masuk surga. Entah nanti kita terlambat untuk masuk surga, atau mungkin sama sekali tidak masuk surga, karena kita digolongkan kepada orang-orang yang kafir. Iya. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, menjelaskan sedikit tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.